السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعاذني وعزاكم الله، بابا dan ibu yang dimuliakan oleh Allah jalla jalalu. Melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembahasan tentang ibadah salat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan siapa saja yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat, yang biasa ulama menyebutnya dengan istilah syarat wajibnya ibadah salat. Yang pertama tentunya Islam, karena non muslim atau kafir bagaimanapun mereka itu beribadah dan beramal, termasuk kalau toh mereka salat, tidak dianggap oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi yang wajib adalah muslim. Kemudian yang kedua adalah yang berakal. Al-majnun, orang yang gila, ya, tidak ada beban untuk melaksanakan syariat ini, termasuk melaksanakan ibadah salat. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalam an thalasah, terangkatnya pena tidak ditulis satu perbuatan baik sebagai pahala dan tidak tertulis perbuatan jahat sebagai dosa ketika dia mengalami satu di antara tiga hal berikut ini. Salah satunya anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar, sampai dia sembuh dari penyakit gila dia tersebut. Kemudian yang ketiga yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat tentunya adalah orang yang baligh. Anak kecil meskipun belum ada beban, belum ada kewajiban, tapi kita sebagai orang tua wajib untuk memerintahkan anak kita untuk melaksanakan ibadah salat sedini mungkin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Amar bin Su'aib an abihi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan ibadah salat pada saat dia tersebut sudah berumur 7 tahun. Umur 7 tahun belum baligh, tetapi kita sebagai orang tuanya mengenalkan tentang syariat, tentang ibadah, termasuk tentang ibadah salat pada saat dia berumur sedini mungkin dan belum mendapatkan kebalikan. Yang keempat, khusus wanita, tambah satu lagi, suci daripada haid dan nifas. Dan kita sudah kupas tuntas tentang empat syarat wajibnya ibadah salat ini. Artinya orang-orang inilah yang wajib untuk melaksanakan ibadah salat. Pada malam ini insyaAllah kita akan membahas tentang masalah syurutu sihhatus salat, syarat sahnya ibadah salat. Artinya kalau sekiranya kita tidak melaksanakan syarat sahnya ibadah salat kita, salat kita tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala atau tidak dianggap sah. Pertama, syarat sahnya ibadah salat kita tersebut adalah at-taharatu minal hadathaini, suci daripada dua hadas, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan actionnya kita, perbuatannya manusia. Buang air kecil, buang air besar, lagi haid, lagi nifas, ya, tidak ada wudu, berarti dia tersebut sedang hadas. Nah, hadas itu ada dua. Ada hadas besar, dan yang kedua ada hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Hadas besar itu ada empat. Hadas besar itu ada empat. Yang pertama adalah khurujul mani, keluar air mani. Baik mendapatkan air mani tersebut dari hubungan suami istri ataupun dari mimpi basah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innamal ma'u minal ma', sesungguhnya kewajiban mandi jika dia tersebut mendapatkan air mani. Artinya, ya, orang yang bermimpi tapi tidak keluar air maninya, maka tidak wajib untuk apa? Untuk mandi. Wajibnya dia tersebut mandi jika sekiranya dia tersebut keluar air mani, jika dia berkaitan tentang masalah apa? Mimpi tersebut. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Ummu Salamah, ketika Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, idza ihtalamatil mar'ah hal alaiha ghuslun? Wahai Rasulullah, jika seorang wanita bermimpi, apakah dia tersebut wajib mandi? Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma." Ya, perempuan tersebut wajib mandi jika dia mendapatkan air mani. Di dalam hadis yang sahih ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ada dua ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama, bahwasannya orang yang wajib mandi tersebut ketika mengalami mimpi, mimpi yang begituan, ketika dia mendapatkan air mani atau keluar air mani. Artinya, jika dia tersebut mimpi, mimpi yang begituan, tetapi tidak keluar air mani, berarti dia tersebut tidak wajib untuk mandi. Jelas ikhwan? Yang kedua, ilmu yang kita dapatkan dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya wanita juga sebagaimana laki-laki ada air mani, ya. Dan itu ditegaskan lagi di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ketika ada seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tiga pertanyaan. Ya Muhammad, jika engkau sanggup untuk menjawab tiga pertanyaanku ini, aku pastikan aku masuk Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, silahkan, apa yang ingin engkau tanyakan? Salah satu di antara tiga pertanyaan tersebut adalah, ya Muhammad, kenapa kau ini anak lahir laki-laki, sedangkan anak yang itu lahir perempuan? Apa sebabnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini anak lahir laki-laki, berarti air mani laki-laki lebih banyak daripada air mani istrinya. Sedangkan ini anak lahir perempuan, berarti air mani perempuan lebih banyak daripada air mani suaminya. Kata Yahudi tersebut, sodakta, benar engkau wahai Muhammad. Kemudian dia menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad bin Abdullah utusan Allah. Nah, biasanya air mani laki-laki disebut dengan istilah dalam ilmu kedokteran sperma, sedangkan air mani perempuan diistilahkan dalam ilmu kesehatan dengan sebutan ovum. Maka Yang jelas dari hadis tadi menunjukkan bahwasannya wanita juga sebagaimana laki-laki ada air maninya. Nah, dari hadis ini juga kita bisa menjelaskan bahwasannya membersihkan sesuatu dengan mandi menunjukkan itu adalah hadas besar. Makanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah menyatakan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya kewajiban mandi ketika dia mendapatkan air mani, menunjukkan bahwasannya jika di antara kita mendapatkan air mani, baik mendapatkannya secara mimpi basah ataupun mendapatkannya dari hubungan suami istri, berarti dia sedang hadas besar. Dan untuk membersihkan hadas besar tersebut dengan cara mandi. Jelas ikhwan wa akhawati fiddin, ini hadas besar yang pertama. Hadas besar yang kedua adalah al-jima wa illam yanzil, melakukan hubungan suami istri meskipun tidak keluar air mani, sekedar menempel, ketemunya kubul laki-laki dengan kubulnya istrinya atau kubulnya perempuan, ketemunya khitan laki-laki dengan khitan istrinya, maka berarti dia tersebut wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Idza altaqa al-khitanu al-khitana fawajabal ghusl wa illam yanzil." Apabila khitannya laki-laki ketemu dengan khitannya perempuan, maka wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Nah, ini berkaitan tentang masalah hadas besar yang kedua. Ya, kemudian hadas besar yang ketiga adalah berkaitan tentang haid. Kita sudah menjelaskan kupas tuntas tentang haid pada pertemuan kita yang lalu. Ya, haid itu tandanya cuma ada lima. Darahnya warnanya hitam. Kemudian darahnya tersebut kental. Kemudian darahnya tersebut bau. Kemudian darahnya tersebut tidak bisa membeku. Kemudian darahnya tersebut hangat atau agak panas. Ketika seorang wanita mendapatkan darah di kubulnya dengan tanda-tanda tadi atau salah satu di antara lima tanda tadi, berarti dia tersebut sedang haid. Dan haid batasan maksimalnya, batasan paling lamanya itu tergantung wanitanya. Bisa jadi 8 hari, bisa jadi 9 hari, bisa jadi 10 hari, bisa jadi 11 hari atau lebih daripada itu. Yang jelas ketika si wanita itu mendapatkan satu di antara lima tanda tadi, yaitu darahnya hitam, kemudian darahnya tersebut bau, darahnya tersebut kental, kemudian darahnya tidak bisa membeku, kemudian darahnya tersebut hangat atau agak panas, berarti dia tersebut masih haid. Begitupun juga batasan minimalnya, tanpa ada batasan, tergantung wanitanya juga. Batasan paling sebentarnya perempuan haid itu tergantung wanitanya juga. Bisa jadi subuh dapat haid, tahu-tahu siang sudah suci. Bisa jadi subuh dapat haid, tahu-tahu sore atau maghrib sudah suci. Bisa jadi 24 jam. Jadi tergantung wanitanya. Dan bahkan ada wanita ya yang mendapatkan haidnya tersebut dub'ah wahidah. Dub'ah wahidah itu maksudnya sekali muncrat suci lagi. Disebutkan dalam atsar Ali bin Abi Thalib, diceritakan di zaman Ali bin Abi Thalib ada seorang wanita yang dicerai, ditalak oleh suaminya. Kita tahu kalau perempuan dicerai atau ditalak, si perempuan tersebut tidak boleh langsung menikah. Disebutnya masa apa? Masa iddah. Tidak boleh dilamar dan tidak boleh menikah. Disebutnya masa iddah. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau perempuan tersebut masih muda, ingat ya, definisi perempuan masih muda atau sudah tua itu adalah kalau perempuan itu masih haid, berarti dia tersebut masih muda. Tapi kalau perempuan tersebut sudah menopause, sudah tidak haid lagi, berarti itu perempuan sudah tua. Nah, kalau perempuan yang masih haid, berarti kan masih muda, masa iddahnya itu bagaimana? Dia menunggu, tidak boleh dilamar, tidak boleh dikawin selama 3 kali haid. Ya, iddahnya itu selama 3 kali haid. Berdasarkan firman Allahu Jalla Jalalu dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru. Wanita-wanita yang ditalak, dicerai, ya, kebetulan masih haid, masa iddahnya itu selama 3 kali haid. Sedangkan wanita yang sudah menopause, berapa masa iddahnya? 3 bulan. Sesuai dengan firman Allah Jalla Jalalu dalam surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat ya yang ke-4. 3 bulan. Ya, 3 bulan kalau yang sudah menopause, yang sudah tidak haid lagi. Nah, kita kembali kepada ceritanya Ali bin Abi Thalib di zaman beliau. Bahwasannya ada seorang wanita yang ditalak, dicerai oleh suaminya. Subhanallah, habis 1 bulan, si mantan suami ini pingin rujuk, pingin kembali kepada istrinya ini. Kata istrinya, tidak bisa, tidak bisa rujuk lagi, ya, dikarenakan ada seorang laki-laki yang sudah melamarku. Pekan depan insyaallah kawin dia tersebut. Kata si laki-laki tersebut, mantan suaminya, kok bisa? Kamu kan baru 1 bulan. Aku ceraikan, kata dia tersebut. Kata si perempuan tersebut, maaf, dalam 1 bulan ini aku sudah mendapatkan 3 kali haid. Berarti aku punya hak untuk menerima lamaran dan pinangan laki-laki lain. Si laki-laki atau mantan suami ini gak terima. Akhirnya datang kepada Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang kasusnya ini. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tolonglah panggil itu perempuan, termasuk juga ibunya, bibinya, saudara perempuannya. Aku ingin tahu di keluarga tersebut sirkulasi haid biasanya berapa hari mereka itu mendapatkannya. Ketika dihadirkan, ditanya oleh Ali bin Abi Thalib satu persatu, kata mereka, biasa kita dalam keluarga ini dalam 1 bulan itu kita mendapatkan haid 2 kali bahkan 3 kali. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, perempuan tersebut benar, kamu cari perempuan yang lain untuk engkau lamar dan nikahi. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya masa minimal atau batasan paling sebentarnya haid tersebut tergantung apa? Tergantung wanitanya juga. Sedangkan biasanya wanita haid tersebut 6 atau 7 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan kasusnya seorang perempuan yang bernama Hamna, kemudian perempuan yang kedua bernama Fatimah binti Abi Jahash, kemudian istri Nabi SAW sendiri yang bernama Ummu Habibah radhiyallahu anha. Yaitu biasanya wanita haid itu 6 atau 7 hari. Baik, itu berkaitan tentang masalah haid. Kemudian hadas besar yang ke-4 adalah nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Baik dia tersebut melahirkan secara normal ataupun sesar. Baik dia tersebut melahirkan dalam keadaan dapat anak ataupun dalam keadaan keguguran. Perempuan yang keguguran, darah yang keluar pun juga darah apa? Darah nifas. Darah nifas itu paling sebentarnya tergantung juga wanitanya. Bisa jadi hari ini melahirkan, tahu-tahu pekan depan atau 2 minggu lagi sudah tidak keluar darah lagi. Berarti itu wanita sudah suci. Berarti dia wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tadinya pada saat dia nifas terlarang untuk dia lakukan. Batasan paling lamanya, maksimalnya perempuan nifas itu adalah 40 hari. Berdasarkan hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, berkata Ibunda Ummu Salamah, kanat nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Adalah perempuan yang nifas itu menunggu masa nifasnya paling lamanya maksimalnya selama 40 hari dan 40 malam. Hadis yang sahih atau hasan ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Jika sekiranya di hari yang ke-41 masih mengeluarkan darah, berarti itu darah antara dua. Bisa jadi itu darah haid. Jika sekiranya dia mendapatkan salah satu tanda dari lima tanda haid, apalah tanda-tanda haid tadi? Darahnya warnanya apa? Hitam. Darahnya keadaannya bagaimana? Kental. Kemudian bau hangat atau agak panas. Kemudian tidak bisa membeku. Jika sekiranya si perempuan itu mendapatkan darah di hari ke-41 tersebut percis seperti tanda-tanda haid tersebut, berarti dia haid. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan darah di hari ke-41 tersebut, darahnya encer ya, darahnya warnanya merah, tidak bau, berarti itu darah apa namanya? Darah istihadhah atau darah penyakit. Kalau perempuan mendapatkan darah penyakit atau istihadhah, salat enggak Bapak Ibu? Salat. Karena yang terlarang untuk wanita melakukan ibadah salat jika dia mendapatkan apa? Haid dan nifas. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita. Yang pertama, wanita apa? Wanita yang haid dan nifas. Ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid dan nifas. Yang pertama, si perempuan tersebut tidak boleh sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Masih ingat bulan lalu? Tidak boleh siam atau puasa. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Yang ketiga, perempuan haid tidak boleh melaksanakan tawaf. Dari seluruh manasik haji boleh dia laksanakan. Cuma satu dari amalan dan manasik haji yang tidak boleh, yaitu melaksanakan ibadah tawaf. Ketika Ibunda Aisyah ikut berhaji bersama Nabi SAW di daerah Badha. Badha itu daerah antara Madinah dan Mekah. Datang tamu beliau yang bernama Haid ini. Ibunda Aisyah menangis. Dipikir beliau tidak bisa ikut melaksanakan ibadah haji. Rasulullah SAW sebagai seorang suami menenangkan Ibunda Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji meskipun kondisi engkau haid, melakukan ihlal, niatan haji atau umrah, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, boleh engkau lakukan. Bertalbiyah, perempuan haid dan nifas boleh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melampar jamarat yang 3 tersebut boleh dilakukan oleh perempuan haid dan nifas. Cuma satu yang tidak boleh dari amalan haji tersebut, cuma satu yang tidak boleh dari manasik haji tersebut, yaitu apa? Tawaf di Ka'bah. Jika perempuan tersebut haid dan nifas, maka tidak boleh untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Illa an tatubi bil Ka'bah. Kata Nabi kepada Ibunda Aisyah, kecuali ya, tawaf di Ka'bah tidak boleh untuk perempuan haid dan nifas. Nah, kemudian yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh dicerai, ditalak. Ya, tidak boleh dicerai atau ditalak. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar, diceritakan bahwasannya Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya ketika haid. Umar bin Khattab sebagai ayahnya marah betul kepada Abdullah anaknya. Saking kesalnya Umar bin Khattab kepada anaknya yang bernama Abdullah karena menceraikan istrinya yang sedang haid, Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Abdullah waladi, anakku, telah menceraikan istrinya ketika haid. Apa yang harus aku perintahkan kepada dia tersebut?" Qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Murhu ayyuraji'aha." Perintahkan anakmu Abdullah untuk rujuk kepada istrinya yang sedang haid, yang dia baru saja ceraikan tersebut. Nah, artinya perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk dicerai. Ada tiga kondisi wanita tersebut tidak boleh untuk dicerai. Yang pertama, ketika haid, haram, dosa besar seorang laki-laki menceraikan istrinya ketika apa? Ketika haid. Yang kedua, ketika nifas, haram dan dosa besar seorang suami menceraikan istrinya ketika apa? Ketika nifas. Yang ketiga apa? Yang ketiga bukan hamil. Kalau hamil ada alasannya untuk menceraikan, boleh untuk diceraikan. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah At-Talaq, surah ke-65, ayat yang keempat. Nah, yang ketiga itu adalah seseorang yang begitu kuat untuk menceraikan istrinya. Dia tahu istrinya sedang haid. Tidak boleh untuk menceraikan istrinya yang sedang haid. Subhanallah, dia tunggu masa sucinya. Seharusnya ketika laki-laki itu punya keinginan yang keras memang untuk menceraikan, ketika suci itu langsung dia ceraikan. Tapi ini tidak. Apa yang dia lakukan? Ketika suci itu bukannya langsung dicerai, tetapi apa yang dia lakukan? Dia gauli dulu. Dia hubungi dulu, tidak mau rugi. Habis dia gauli, habis dia jima atau hubungi, baru dia katakan, "Lu gue cerai." Na'udzubillah. Ini tidak benar. Ini dosa besar juga. Jelas? Nah, tiga keadaan inilah wanita tidak boleh untuk dicerai. Jelas ikhwan? Taib yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh digauli, dijima. Berdasarkan firman Allah Jalla Jalal dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang perempuan yang haid, boleh tidak digauli? Kemudian Allah Jalla Jalalu menjawab, "Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, itu darah haid, darah nifas, darah kotor. Jauhilah. Maksudnya jangan digauli wanita yang haid dan nifas. Maksudnya jangan dijima perempuan haid dan nifas sampai dia tersebut suci. Ya. Nah, yang terlarang Bapak itu berkaitan dengan ketemunya khitan laki-laki dengan khitannya istrinya yang sedang haid dan nifas, yaitu hubungan suami istri, jima. Itu yang haram. Tapi kalau sekiranya seorang suami satu kasur dengan istrinya yang sedang haid atau nifas, boleh tidak Bapak? Boleh. Kemudian cipika-cipiki dengan istri kita yang sedang haid atau sedang nifas, boleh tidak? Boleh. Kemudian memegang tangannya, menciumnya istri yang sedang haid dan nifas, boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh cuma satu, yaitu apa? Jima, hubungan suami istri yang tidak boleh. Bagi laki-laki yang menggauli istrinya atau menjima istrinya yang sedang haid dan nifas, dosa besar, dan terkena hukum kafarat. Sebagai wujud taubatnya, dia harus membayar denda. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah jalla wa ala meridhai beliau, anin nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun. Rasulullah ditanya tentang seseorang laki-laki yang menggauli istrinya yang sedang haid atau sedang nifas. Bagaimana nih orang? Qala Rasulullah, Rasulullah SAW menjawab, yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Hendaknya dia tersebut bersedekah satu dinar atau setengah dinar sebagai wujud taubat kepada Allah Jalla wa Ala, dikarenakan melakukan sesuatu yang haram atau terlarang, menggauli istri, menjima istri yang sedang haid atau nifas. Disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud bersedekah satu dinar. Kata Abdullah ibnu Abbas, in asabaha fi fawrid dam tasaddaqa bi dinar. Kalau sekiranya seorang laki-laki menggauli istrinya yang sedang haid atau sedang nifas di awal-awal haid atau di awal-awal nifas, ketika darahnya itu masih deras, masih lancar, maka pada saat itu dia tersebut wajib membayar kafarat atau dendanya tersebut sebanyak satu dinar. Satu dinar sama dengan 4 gram emas. Satu gram emas berapa sekarang? 500 ribu. 500 ribu kali 4 berarti 2 juta rupiah yang dia sedekahkan, yang dia berikan kepada golongan fakir dan miskin. Wa in kana fi akhirihi fanisfu dinar. Tapi kalau sekiranya si laki-laki tersebut menggauli istrinya yang sedang haid atau sedang nifas di akhir-akhir haid, belum suci nih perempuan, tapi enggak sabar digaulilah padahal masih haid, di akhir-akhir masa haidnya perempuan tersebut, maka dia tetap dosa besar dan hendaknya membayar kafarat denda juga sebanyak setengah dinar sama dengan 2 gram emas atau senilai untuk zaman kita sekarang ini 1 juta rupiah. Nah, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang masalah larangan yang kelima bagi perempuan haid dan nifas, tidak boleh dijima atau digauli. Ya. Kemudian yang keenam, perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk membaca Al-Quran yang isinya cuma Al-Quran tok, yang disebut dengan mushaf, yang isinya cuma apa? Ayat-ayat suci saja. Para ulama, ya, pendapat yang aman, ya, pendapat yang aman, meskipun dalam tanda kutip ada ikhtilaf memang tentang status perempuan yang haid dan nifas ini, bolehkah membaca Al-Quran tersebut? Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kita mengambil pendapat yang aman bahwasannya untuk perempuan haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, Al-Quran yang isinya cuma ayat-ayat suci Al-Quran yang disebut dengan apa? Mushaf Al-Quran. Tapi kalau sekiranya Al-Quran terjemahan, ada Quran, ada terjemahannya, para ulama sepakat, para ulama, ibu-ibu sepakat, boleh perempuan haid dan nifas untuk membaca Quran terjemahan. Jelas, Bapak Ibu? Kemudian para ulama juga sepakat, zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita punya ponsel, kita download aplikasi Al-Quran yang ada di ponsel kita. Sepakat juga ibu-ibu bahwasannya perempuan yang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran lewat aplikasi ponsel handphone yang dia download tadi itu. Jadi ibu-ibu terutama, boleh perempuan haid dan nifas membaca Al-Quran lewat Quran apa? Quran terjemahan. Yang kedua, Quran apa? Quran yang kita download dari aplikasi ponsel atau mobile phone kita itu. Sedangkan Quran yang mushaf itu, ya kalau bisa jangan membaca lewat Quran yang mushaf yang sifatnya tersebut isinya cuma ayat-ayat suci Al-Quran saja. Ya, ini untuk sementara waktu buat perempuan haid dan nifas. Nah, ini 6 larangan bagi perempuan haid dan nifas. Tidak boleh untuk melakukan 6 hal. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Apa tadi? Tidak boleh sholat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, ditalak atau dicerai. Yang kelima, melakukan hubungan suami istri atau jima. Kemudian yang keenam, membaca Quran yang mushaf, ya. Tapi kalau Quran terjemahan boleh enggak? Boleh. Kalau Quran yang di-download dari aplikasi ponsel boleh enggak? Boleh. Baik. Itu berkaitan tentang masalah hadas besar. Nah, hadas besar kita ulangi, yang pertama hadas besar apa? Keluar air mani. Yang kedua, jima, hubungan suami istri. Yang ketiga, haid, ya. Keempat, nifas. Nah, untuk mensucikan hadas besar tersebut dengan cara mandi. Mandi yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam 2 hadis. Pertama hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Yang hadisnya ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada sekitar 9 tahapan tentang mandi besar tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, sebelum masuk ke kamar mandi, baca bismillah. Baca apa? Bismillah. Kenapa baca bismillah? Dikarenakan nanti di tahapan yang keempat kita berwudu sebagaimana wudu salat. Dan sebelum berwudu disyariatkan untuk membaca apa? Bismillah. Berhubung di kamar mandi, maka kita terlarang untuk menyebut nama-nama Allahu Jalla wa'ala. Dan bismillah ini bagian daripada doa masuk ke kamar mandi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satun ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhum al khala ay yaqula bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Satun, penutup, pembatas supaya jin tidak bisa melihat auratnya bani Adam, syaitan yang di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya manusia yang mandi tersebut, dengan cara membaca doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena di kamar mandi itu ada syaitannya, ada jinnya. Makanya kata Nabi SAW, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan. Nah, bagi kita yang tidak pernah membaca doa ketika kita masuk ke kamar mandi, kita mandi, buang hajat dan lain sebagainya, dipastikan syaitan atau jin bisa melihat auratnya kita. Nah, kalau kita ingin syaitan tidak bisa melihat auratnya kita, karena kan kita tahu ketika kita mandi misalnya, kita dalam kondisi bugil tanpa berpakaian. Maka oleh sebab itu, supaya syaitan dan jin yang ada di kamar mandi tersebut tidak bisa melihat auratnya kita, dengan membaca doa apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Nah, tahapan yang pertama berkaitan tentang masalah mandi besar ini atau mandi janabah, Yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillahnya sebelum masuk kamar mandi. Kemudian tahapan yang kedua, ketika kita sudah berada di kamar mandi, kita sudah tutup pintu kamar mandi, ya, kita sudah lepas pakaian kita karena kita sudah seorang diri di situ, maka kita lakukan tahapan yang kedua, yaitu membasuh dan membersihkan kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Sampai di sini jelas, Bapak Ibu? Yang ketiga adalah membersihkan atau membasuh kemaluan dengan tangan kiri kita. Membersihkan kubulnya kita, termasuk juga yang kita bersihkan duburnya kita. Wabil khususnya yang diutamakan apa? Kubulnya. Yang keempat, berwudu sebagaimana wudu salat. Berwudu sebagaimana apa? Wudu salat. Berwudu sebagaimana wudu salat. Yang kelima, mengguyurkan air 1 kali guyuran di atas kepala kita. Atau kalau kita terbiasa dengan having the shower, langsung dari shower kinayahnya saja, kita buka shower, kita basahin rambut kita atau kepala kita 1 kali guyuran. Yang keenam, keramas. Tentunya boleh pakai sampo. Yang ketujuh, ketika terasa air itu sudah masuk di pori-pori kepala atau akar-akar rambut, maka kita melakukan yang ketujuh dengan cara mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran ke kepala kita. 1 bersihkan, 2 bersihkan, 3 bersihkan. Yang kedelapan, kita tahu kalau 3 kali guyuran tidak bakalan bersih, maka untuk mensempurnakan, kita lakukan yang kedelapan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita dari kepala sampai ujung kaki kita, sebagaimana lazimnya kita mandi di hari-hari kita. Jelas? Yang terakhir sebelum azan, selesai sudah kita mandi, sudah berbilas, kita sudah berbilas ini, ya kan? Maka kita lakukan yang kesembilan, yaitu mengguyurkan air ke kaki kita sampai ke mata kaki. Sunnahnya 3 kali 3 kali, wajibnya 1 kali 1 kali. Inilah tata cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk wanita yang diikat rambutnya atau dikepang rambutnya, ya, mereka kalau mendapatkan janabah, junub misalnya, habis hubungan suami istri, kepangan rambutnya ketika mandi tidak perlu untuk dibuka. Tidak perlu untuk apa? Dibuka. Meskipun yang afdal diurai dan terbuka juga, tapi kalau toh tidak dibuka tidak mengapa, cukup dia mengguyurkan air 3 kali guyuran di kepala dia atau di rambut yang dia kepang tadi. Tapi tidak dengan haid dan nifas. Ketika dia sudah suci dari haid dan nifas, kemudian mandi untuk membersihkan haid dan nifas, kepangan rambutnya harus dibuka, harus diurai. Kenapa? Ibu, jawabannya apa? Apa sebabnya? Kita cukupkan ya, sampai di sini dulu. Tapi pertanyaan, kapan setelah habis azan dulu apa sholat dulu? Azan sama sholat dulu. Tapi pertanyaannya, jawabannya nanti habis sholat isya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد. وبسخل صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ikhwani wa akhawati fid din 'azani wa 'azakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita pembahasan tentang ibadah salat, yang dimana kita masuk kepada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Tadi di season yang pertama ada satu pertanyaan berkaitan tentang mandinya wanita yang berkaitan dengan mandi besar, berkaitan dengan wanita yang mengkunci rambut atau mengikat rambutnya. Secara umum kita katakan sunnahnya memang ketika mandi itu wanita, baik dikarenakan dia mendapatkan ya dari hasil hubungan suami istri janabah tersebut, ataupun dari habis haid dan nifas, itu afdalnya utamanya mengurai rambutnya. Tetapi di sini para ulama membedakan, jika sekiranya si perempuan tersebut habis mendapatkan janabah dari hubungan jima atau suami istri, maka kunciran rambut atau kepangan rambut tadi atau ikatan rambut tadi tidak mesti harus dibuka. Cukup dia melakukan apa yang tadi disebutkan 9 tahapan, salah satunya dengan mengguyurkan air sebanyak 3 kali guyuran di atas kepangan rambutnya atau di atas ikatan rambutnya tersebut. Tapi beda dengan orang atau perempuan yang mandi berkaitan dengan mensucikan haid dan nifas. Ketika perempuan tersebut ya memiliki kepangan rambut atau ikatan rambut, pada saat dia mensucikan haid dan nifasnya tersebut atau mandi dikarenakan habis haid dan nifas tersebut, maka rambutnya ketika dia mandi tersebut harus terurai, tidak boleh dalam keadaan terikat. Kenapa sebabnya? Kenapa ikhwan? Hah? Supaya lebih bersih, semua ingin bersih. Yang benar, kalau nifas itu dapatnya kapan? Dalam satu tahun berapa kali? Setahun sekali paling, ya kan? Kalau haid, anggap seringnya ya, sebulan sekali. Berarti dalam satu tahun cuma 12 kali. Tapi kalau hubungan suami istri, apalagi kalau perempuan tersebut baru menikah, berapa kali? Nah itu, walhasil bisa setiap hari, dalam sehari itu bisa 2 kali, bisa 3 kali. Makanya diberikan rukhsah, keringanan bagi perempuan yang mendapatkan hadas besar dikarenakan mendapatkan janabah dari hubungan suami istri tersebut, ikatan rambutnya tidak mesti harus dibuka ya. Tapi meskipun demikian kita katakan afdalnya apa? Tetap dibuka ya. Pertanyaan, wanita haid dan nifas bolehkah menghafalkan Quran atau bacaan doa yang ada dalam Al-Quran? Boleh menghafalkan Al-Quran, tapi Quran yang dia baca itu Quran terjemahan atau Quran dari downloadnya dia dari aplikasi ponsel atau mobile phone-nya dia. Membaca doa-doa dari Al-Quran boleh, seperti membaca doa dari Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh untuk perempuan haid untuk membaca doa-doa dari Quran ya Al-Karim. Bolehkah wanita masuk masjid yang sedang haid dan nifas? Pendapat yang rajih, boleh perempuan haid dan nifas untuk masuk ke dalam masjid. Ya, masuk ke dalam masjid boleh. Berdasarkan hadis, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang biasanya itu membersihkan dan menyapu masjid. Ya, nah namanya wanita kan setiap bulan ada saja tamunya yang bernama haid tersebut. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada itu perempuan, hei anti, hei perempuan, kalau lagi dapat off dulu ya, jangan membersihkan masjid. Tidak pernah hal itu dikatakan oleh Nabi SAW, menunjukkan wanita haid dan nifas ya boleh masuk ke dalam masjid, yang tidak boleh untuk sholatnya. Tapi kalau dia datang ke masjid untuk mendengar kajian misalnya, bolehkah? Boleh yang demikian. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya sholat supaya kita bisa khusyuk? Yang pertama, tanamkan keikhlasan pada saat kita melaksanakan ibadah sholat. Ya. Kemudian pada saat sholat, tolong hadirkan kalbu dan pikiran kita itu hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Maka insya Allah kita akan khusyuk dalam masalah ibadah sholat. Yang ketiga, anggaplah ini sholat yang terakhir yang kita lakukan. Kalau kita menganggap ini sholat yang terakhir kita lakukan, insya Allah datang kefokusan kita dalam ibadah sholat tersebut dan sanggup kita menghadirkan hati kita untuk Allahu Jalla Jalaluh. Ustaz, apakah boleh perempuan haid dan nifas potong rambut dan potong kuku? Boleh. Cuma 6 larangan saja kan tadi. Wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Tidak boleh sholat. Yang kedua, wanita haid dan nifas tidak boleh apa? Puasa. Yang ketiga, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Tawaf. Yang keempat, perempuan haid dan nifas tidak boleh ditalak atau dicerai. Yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh dijima atau digauli atau di melakukan hubungan suami istri tersebut. Kemudian yang keenam, tidak boleh membaca Al-Quran yang dari mushaf itu, yang isinya cuma ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau Quran terjemahan boleh, kalau Quran yang didownload dari mobile phone atau ponsel kita boleh yang demikian. Termasuk juga perempuan haid dan nifas boleh untuk potong kuku, potong rambut. Kemudian kalau perempuan haid dan nifas, kalau misalnya rontok atau jatuh rambutnya tersebut, dikumpulkan enggak? Ya enggak, dibuang aja sudah. Ya kan? Janganlah kita ini apa ya berbau khurafat, syirik ya, seperti itu tidak benar. Ini ya sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang hilang dari rambut kita itu enggak perlu ditanam sebagaimana apa? Seorang yang meninggal dunia, enggak. Sudah buang di tempat sampah. Maka tidak mengapa yang demikian. Ustaz, setelah mandi janabah apakah harus wudu lagi? Kalau wudunya batal, kita kan tahu tadi tahapan yang keempat dalam masalah mandi wajib tadi atau mandi besar kan ada berwudu sebagaimana sholat. Nah, kalau dalam perjalanan melakukan mandi itu ternyata batal wudunya, maka setelah selesai dari dia mandi tersebut berwudu lagi. Dan kita tahu yang membatalkan wudu itu cuma ada 5. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita. Ya, yang bagian bawah itu. Nah, kita kan kadang mandi ya, kena kedinginan mungkin pengin buang air kecil. Batallah wudu kita. Kemudian apalah, mungkin buang air besar, buang angin dan lain sebagainya. Batal wudu kita. Yang kedua, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Artinya, kalau kita punya kita ini gatal, kita kan berpakaian sekarang ini. Punya kita gatal. Kemudian kita garuk, batal enggak wudu kita? Tidak batal. Enggak langsung ditutup oleh kain atau celana kita. Tapi kalau kita sabunan pas mandi, langsung enggak? Langsung, batal enggak wudu kita? Batal. Kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluan yang secara langsung dan sengaja, batal. Termasuk juga kita habis mandi nih, kemudian handukan tersentil punya kita sedikit, batal enggak wudu kita? Enggak sengaja, berarti batal enggak? Enggak batal, seperti itu. Jelas ya? Kemudian yang ketiganya itu berkaitan dengan tidur nyenyak, yang keempat hilang akal seperti pingsan, kemudian yang kelima makan daging onta. Jadi orang kalau mandi pasti dong sabunan. Kalau yang namanya sabunan pasti kubul dan duburnya dipegang enggak? Dipegang langsung enggak? Langsung, sengaja enggak? Sengaja. Batal enggak wudunya? Batal. Berarti habis mandi wudu lagi enggak? Wudu lagi, seperti itu. Ustaz, apa bedanya ngaji baca Al-Quran yang masuk mushaf dengan Al-Quran dari aplikasi HP atau mobile phone kita tersebut? Ya, kita katakan yang afdal si utama, yang dari mushaf itu kita bisa lihat dengan huruf-hurufnya dan lain sebagainya. Kalau aplikasi itu kan perbedaannya, kalau mushaf ini gak boleh kita bawa kemana? Ke kamar mandi. Tapi kalau mobile phone kita matiin atau aplikasinya kita keluarkan dari layar kita, hilang gak itu Al-Quran? Hilang. Boleh gak HP tersebut dibawa ke dalam kamar mandi? Boleh. Kalau antum letakkan di luar bisa hilang, ya kan, seperti itu. Walhasil boleh, karena HP itu bukan mushaf, tapi mushaf itu berwujud lembaran-lembaran yang akhirnya jadi kitab. Kita katakan itu yang tidak boleh untuk kita bawa ke dalam kamar mandi. Nah, karena berbeda itulah, maka lebih afdal, lebih utama membaca Al-Quran lewat apa? Lewat mushaf. Meskipun boleh antum membaca Al-Quran dari mobile phone tersebut, ada nilai pahalanya tentunya. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan lain? Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca atau melihat kalau sebelum saat mandi wajib dan mengusahakan membasuh kaki kita. Iya. Sebelum membasuh bergeser itu. Bergeser kemana? Ke kiri atau kanan? Siapa yang bilang? Dalam hadis, kan dalam berkaitan dengan hadis mandi tadi itu, cuma dua hadis sepengetahuan saya. Pertama hadis dari Ibunda Aisyah, yang kedua hadis Ibunda Maimunah. Ya, kalau kamar mandinya sempit banget, menggeser kemana, Pak? Ya, gak ada itu Islam menggeser ke kanan, ke kiri, serong kanan, serong kiri, gak ada yang demikian. Wallahu a'lam. Saat ini tahapan setengah teruskan nanti setelah selesai mandi antum berwudu lagi. Kalau sekiranya dapat hadas, ya berarti apa, nanti setelah selesai mandi antum berwudu lagi, tidak perlu mengulangi dari awal lagi. Kalau mengulangi dari awal antum enggak selesai mandi nanti. Oke, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca Al-Quran dari mushaf, maka harus berwudu. Harus bebas hadas, yang harus berwudu juga. Ya, begini, wajib wudu itu cuma dua ibadah. Pertama ibadah sholat, yang kedua ibadah apa? Tawaf. Kalau membaca Al-Quran, Pak, sunnah berwudu. Tapi kalau membaca Al-Quran tanpa wudu, boleh enggak? Boleh. Apalagi Quran yang kita baca itu dari mobile phone atau dari downloadan dari aplikasi ponsel kita. Hukum berwudu ketika membaca Al-Quran sendiri, hukumnya apa? Sunnah. Ya, sekiranya Bapak, gadarallah, di mobil nih baca Al-Quran, batal wudu Bapak. Boleh enggak meneruskan bacaan Al-Qurannya? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Karena wajib wudu itu cuma di dalam dua ibadah saja. Pertama ibadah sholat, yang kedua apa? Ibadah tawaf. Selainnya hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita setelah wudu, Pak, kalau kita bersentuhan dengan keluarga istri atau maksudnya perempuan, iya, maksudnya dengan pihak keluarga dari ibu atau dari ayah, mana yang tidak membatalkan wudu atau dengan istri? Secara umum yang membatalkan wudu cuma ada lima tadi. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita bagian bawah. Kalau kita muntah, batal enggak wudu kita? Enggak. Kita berludah, batal enggak wudu kita? Tidak. Seorang ibu menyusuin anaknya, batal enggak wudu kita? Tidak. Jadi yang keluar dari kubul dan dubur itulah yang membatalkan wudu kita. Yang kedua, adalah memegang kemaluan secara langsung lagi sengaja. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilang akal, seperti mabuk atau pingsan. Kemudian yang keempat, ya, an-naumul amik, tidur nyenyak, batal wudu kita. Tidur pulas, batal wudu kita. Yang kelima, makan daging onta. Kalau makan daging yang lainnya, daging ayam, daging bebek, tidak membatalkan wudu kita. Nah, memegang perempuan itu tidak membatalkan wudu. Tinggal nanti siapa yang kita pegang nih. Selama kalau istri kita yang kita pegang, halal. Bukan begitu? Kita selama cipika-cipiki dengan istri kita, dengan ibu kita, ya, boleh yang demikian, wudunya tidak batal. Begitupun juga berselaman dengan perempuan yang bukan mahram kita. Kalau perempuan mahram artinya perempuan yang haram kawin dengan kita, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu laki-laki yang pakai kain ihram. Sedangkan perempuan yang haram kawin dengan kita namanya apa? Mahram, ya. Nah, perempuan yang bukan mahram kita diantaranya teman sejawat kita di kantor. Kita selaman nih dengan perempuan itu. Sengaja kan, Pak? Selaman. Wudu Bapak sih enggak batal, cuma dosa besarnya iya, Bapak. Dosanya iya. Selaman sama ipar Bapak yang perempuan, wudunya enggak batal, dosanya iya. Jelas, Pak? Nah, jadi kita katakan untuk wudunya tidak batal, berdosanya iya. Kata Rasulullah, lebih bagus kita memegang bara api sehingga membuat tubuh kita terbakar seluruhnya, itu lebih baik ketimbang kita memegang perempuan yang bukan milik kita, bukan mahram kita, Pak. Jadi sama ipar udahlah, selamannya jarak jauh saja, Pak. Ya, dengan Bapak selaman jarak jauh itu tidaklah mengurangi penghormatan Bapak kepada beliau-beliau tersebut, ya. Yang halal saja yang kita pegang tangannya, ibu kita, ibu mertua kita, ya kan? Kemudian istri kita, anak perempuan kita, itu memang mahram kita. Itu kira, Pak. Jadi cuma lima ini saja yang membatalkan wudu kita. Wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.